Mitra bisnis, setiap bulan puasa, banyak kepala daerah melarang usaha hiburan seperti karaoke, sauna, bar, nightclub, dan sebagainya untuk beroperasi. Tapi anehnya, pada izin usaha yang diberikan, tidak dicantumkan larangan ini. Sehingga setiap tahun, pengusaha dibingungkan dengan aturan dadakan ini. Banyak yang mempertanyakan, kenapa aturan ini tidak secara tegas dinyatakan dalam izin usaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Kota Manado, Arthur J. Supit. Pak Arthur, apa komentar Anda tentang ini? Tentu pertama kita lihat kalau kepala daerah sendiri yang mengatakan atau bikin larangan seperti itu, kepala daerah yang tidak tahu konstitusi. Buat apa kalau tidak menguasai aturan, undang-undang, konstitusi, kok tiba-tiba hal-hal seperti ini tidak tahu. Sedang sendiri usaha hiburan itu dia masih di dalam konstitusi. Undang-undang nomor 10 tahun 2009 pasal 14, usaha hiburan ini masih dalam 13 kriteria usaha pariwisata. Saya kira demikian. Berarti sangat keliru sekali kalau kepala daerah itu buat aturan atau larangan seperti itu. Karena ini kan pemerintah kan sudah menyatakan, ini sudah mencanangkan bahwa ini kan kota pariwisata dunia. Negara ini kan bergerak di ulang usaha pariwisata. Ya makanya saya katakan, kalau seperti ini harus duduk bersama-sama dengan tokoh-tokoh negara. Selanjutnya para pemerintah itu atau kepala daerah harus menjelaskan yang benar. Kalau kepala daerah sendiri kalau membuat aturan untuk larangan begitu, berarti kepala daerah nggak bisa menguasai aturan. Sedang usaha hiburan itu kan dipayungi oleh undang-undang. Ada hukum yang memayungi, ada payung hukumnya, iya kan? Saya kira demikian. Memang dampak apa Pak yang timbul jika dilakukan penutupan atau pembatasan jam operasional tempat hiburan? Akibatnya jelas, memang pasti ada kontroversial, kan pasti ada polemik nanti akibatnya. Tetapi pemerintah sendiri tugasnya untuk mensosialisasikan. Dalam arti ini memberikan informasi kepada masyarakat luas, kepada tokoh-tokoh agama, bahwa usaha hiburan ini legal, bukan ilegal. Saya kira demikian. Menurut Bapak, bagaimana pengaturan yang ideal sebenarnya? Untuk itu, para pengusaha-pengusaha hiburan itu diatur oleh pemerintah. Jangan sampai pada bulan Ramadan atau bulan puasa itu mereka tampil-tampil ada unsur-unsur yang vulgar atau seksi-seksi atau yang memang dilarang. Nah itu karena masyarakat udah tahu seperti itu tempat hiburannya. Diatur, dibikin tata tertib gitu. Harus ada, jelas-jelas harus ada batasan-batasan. Ya kalau mereka tampil hanya hiburan aja, itu kan saya kira masih wajar-wajar. Tampilan panggungnya, orang nyanyi-nyanyi. Itu masih dalam tahap kewajaran, tetapi kalau sudah dengan penampilan dancer atau seksi-seksi dancer, atau sudah telanjang-telanjang, dengan artian sudah vulgar-vulgar, tentu pasti akan menjadi banyak kalangan untuk polemik gitu. Saya kira demikian. Karena ini kan statusnya legal. Jadi tugas pemerintah sekarang diatur para pengusaha-pengusaha ini, agar supaya mereka berusaha benar-benar ada dalam tahap kewajaran. Saya kira demikian. Demikian Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Kota Manado, Arthur J. Supit. Saya Wendy Lim.